Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Nah, kita masih dalam tamrin mengharokati gairah. Yang datenam, yang menjadi patokan hukumnya hukum mustasna. Baik. Nomor 7. Hadara at-tullabu ghair aliyin. Ghaira, ghairu, apa hamzah? Ghaira, lam. Kenapa ghaira? Ghairanya memang mudhaf ilaih. Kenapa dibaca enggak ghairu? Hukum nomor berapa? Hukum nomor 2. Abadani. Hadaratul labu ghaira aliyin. Dalam hukum nomor pertama. Karena kalamnya taman mujaban wajaba an-nasbu. Kalamnya taman, yaitu disebutkan mustasna minhunya, mujab, kemudian tidak dahulu huruf nafi, maka wajib dibaca nasab ghaira. Hadaratullabu ghaira aliyin. Naam. Nomor 8. Aba Ali. Ma'adal marida ghair tabibi. Ghaira ghairu. Boleh dibaca ghaira, boleh dibaca ghairu. Aba Ramdhani. Ghaira atau ghairu? Hukum nomor 2. Apa itu ghaira ghairu? Ma'adal marida ghaira atau ghairu at-tabibi. Apa? Ghairu. Kenapa dibaca ghairu? Hukum nomor berapa ini? Nomor 2. Aba Ghassan. Dibaca apa? Ghairu. Hukum nomor berapa? Nomor 3. Idza kana al-kalamu naqisan hasabal awamil. Kenapa? Sebagai apa berarti ghairu? Ma'adal marida ghairut tabibi. Sebagai apa kedudukannya ghairu? Hukumnya sahih hukum nomor 3. Idza kana al-kalamu naqisan fa hiya ala hasab al-hasabil awamil. Betul dibaca ghairu. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Ahsanta. Sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il. Fi'il maklum. Mana fi'ilnya? Mana fiilnya? Apa? Mana fiilnya? Isim marfu, ghairu isim marfu yang terletak setelah fiil ma'lum. Mana fiilnya? Ma'adal marida ghairu tabibi. Mana fiilnya? Mana fiil ma'lumnya? Ada al-marido fiil, yang mana yang fiil yang mana? Ada atau marido? Ada. Ada fiilnya, fiil madi. Ada ya'udu, menjenguk. Tidak ada yang menjenguk orang sakit itu kecuali dokter. Jadi ghairu dijadikan sebagai fa'il. Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lumnya ada. Maridho sebagai maf'ul bih. Nah. Bukan sebagai mustasna minhu. Belum ada mustasna minhunya. Nah. Ya, mustasna minhunya tidak ada. Karena ini kalamnya nakis. Belum ada fa'ilnya. Tidak ada yang menjenguk orang sakit itu ghairut tabibi, selain dokter. Hanya dokter saja yang menjenguk. Nomor 9, nama saudah. Ma'a'taitu illal faqir. Faqira, faqiru, faqiri. Faqira, ma'a'taitu illal faqira. Sebagai apa faqira? Sebagai maf'ulun bih. Dan sebagai maf'ul, maf'ul bih. Nah, ini hukum ghairah yang ketiga. Dan a'taitu butuh kepada maf'ul bih. Belum ada maf'ul bihnya sebelum illa. Maka setelah illanya menjadi maf'ul bih. Ma'a'taitu, saya tidak memberi kecuali kepada orang fakir. Ma zarani illa Ahmad. Ahmada Ahmadu. Aba Hakim. Ma zarani illa Ahmad. Tidak ada yang mengunjungiku kecuali Ahmad. Ahmada. Nah, Bahrul. Ma zarani illa Ahmad. Ahmada Ahmadu. Sebagai apa? Sebagai fa'il lah santa. Ma zarani illa Ahmadu. Tidak ada yang mengunjungiku kecuali Ahmadu. Ahmad. Sebagai fa'il. Zarani belum ada fa'ilnya. Zara fil madi ni nunul wiqayah. Ya mutakallim mabniun ala sukun fi mahal nasbin maf'ulun bih. Illa harfu istithna ahmadu fa'il marfu. Nomor 11. Akalan nasu siwa Aisyah. Aba Hudzaifah. Akalan nasu siwa Aisyah. Aisyah tak. Naam. Aisyah tak. Kenapa Aisyah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang sorif. Tanda majrurnya apa? Fathah. Naam. Kalau siwa. Ini mansub. Siwa. Ini. Mansub atau marfu siwanya. Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Sebagian sari pas mukaddarah. Kenapa ada tempat mukaddarah? Lan. Bukan. Aba Talha. Si Mangkus Alwi. Siwa Aisyata. Apa? Huruf. Abana Ahbab. Aba Ramdani. Karena isi maksur. Di Arab seperti isi maksur. Jadi dia mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kalau diganti dengan gair. Gaira gairu. Siwanya diganti dengan gair. Gaira atau gairu? Hah? Akalan nasu gair. Gaira. Lam. Gaira. Akalan nasu gaira Aisyata. Karena dia mansub. Lam. Hukumnya hukum pertama. Lambil. Hukumnya illa. Tapi dia tidak ada harokat dohirohnya karena maksur. Bacaannya tetap siwa. Mau kalau goiru bisa goiru bisa gaira. Karena harokatnya dohiroh. Walaupun dia mengambil hukum kalimat setelah ila. Adapun siwa tetap siwa. Tetapi harus tahu apa? Tandanya saja. Kalau mansub berarti fathah muqaddarah. Kalau marfu dhammah muqaddarah. Bacaannya tidak pernah salah. Iya. Tetap siwa bacanya. Ini hukum nomor berapa? Nomor pertama. Ya. Izakan al-kalam utaman mujaban. Bakatin nisa'u siwa Maryam. Sama. Siwa juga. Nah, siwa di sini kalau diganti dengan gaira. Gairu atau gaira? Gaira juga. Kenapa? Karena taman mujaban. Iya. Yeah. Ada yang betul semua? Hah? Apa saya tanya? Maryamu atau Maryama? Hah? Mar? Maryama kenapa? Yang ikuti isim Sa'ilah bukan Maryamnya. Siwanya dan gairah saja. Adapun kalimat setelah siwa dan setelah gairah apa hukumnya? Eh? Kalimat yang terletak setelah gairah dan siwa apa hukumnya? Majrur selama-lamanya menjadi mudhaf ilaih. Berarti Maryamah majrur atau mansub? Hah? Marfu. Kalimat setelah gairah dan siwa selama-lamanya majrur karena mudhafun ilaih. Maryam di sini Maryamu Maryama. Yang benar Maryama. Kenapa? Karena majrur. Apa tanda majrurnya? Kenapa dengan fathah? Nah, suladilah yang sorif. Nah, kalimat setelah gair, kalimat setelah siwa, majrur sampai hari kiamat. Nah, ya, enggak pernah marfu. Enggak pernah mansub. Majrur selama-lamanya ila masyaallah. Nah, sampai Allah kehendaki sampai kapan. Enggak ada batasan. Ya. Jangan dihukumi Maryamanya, dihukumi siwanya. Karena siwa yang mengambil hukum kalimat setelah illa. Seperti gairah, kan isiwa temannya gairah. Adapun kalimat yang setelah gairah dan siwa selama-lamanya majrur karena mudhafun ilaih. Iya, sama seperti Aisyata. Sama seperti Ibrahim, akalana susiwa Ibrahim. Sama. Lam, akalana su. Lam siwa Yusufa, Yunusa, Ismaila, Ishaqa. Karena nama-nama ismul ladzilah la yansarif. Lam. Tanda majrurnya fathah. Lanjut yang ke-9 dan ke-10 dari asma, dari mansubatul asma. Isim-isim yang dibaca mansub yang ke-9 dan ke-10 adalah khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha. Kesembilan dan kesepuluh dari isim-isim yang dibaca mansub adalah khabar kana dan khabar saudari-saudarinya. Karena kana dan saudari-saudarinya apa hukumnya? Apa fungsinya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merupakan isim dan menasobkan khabar. Berarti khabar kana hukumnya mansub. Maka termasuk mansubatul asma, isim-isim yang dibaca mansub. Akan terlihat tanda mansubnya pada khobar kana ketika khobar kana berbentuk mufrad. Iya. Contoh, wa kana Allahu sami'an basira. Mana khobar kana? Sami'an. Samian khobar kana mansubun biha, mansub dengan kana, wa alamatu nasbihi al fathah li annahu ismul mufrad. Basiran, ma mauqi'uhu fil i'rab? Basiran sebagai apa? Khobar tsani, rajih khobar tsani. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, kalau na'at pakai yang Allah maha mendengar, yang maha melihat, begitu. Tapi kalau dikatakan khabar, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini mengartikan khabar. Khabar kan bisa berbilang, bisa lebih daripada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, seterusnya bisa. Isim kana, dari tidak kita sebut isim kana. Khabar kana yang mufrad seperti tadi, wa iwa kana Allahu samian basira, nampak tanda nasabnya. Nampak dia menjadi mansubatul asma, menjadi isim yang mansub. Samian basiran. Naam. Wa kanu dhalimina. Mana khabar kana barab dhali? Wa kanu zalimin. Mereka adalah orang-orang zalim. Mana khabarnya kana? Zalimin khabar kana. Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan dia? Kenapa dengan dia? Jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Zalimina jama' mudzakkar salim mansub. Kenapa mansub? Karena khabaru kana. Ini kana. Kana, khabar kana dan khabar saudara-saudaranya semuanya mansub. Sekali lagi, yang mansub itu akan jelas ketika khabar kananya mufrad. Kita telah mengetahui bahwasanya khabar kana ada berapa macam? Ada 6. Ada 4 secara terperinci yang ghairu mufrad, ya. Yang ghairu mufrad khabar kana ada 4. Yang pertama apa? Jumlah ismiyah, khabar kana yang berbentuk khabarnya jumlah ismiyah. Seperti apa? Pakai kana. khobar kana yang berbentuk jumlah ismiyah seperti apa? Kanal auladu. Itu khobar mufrad. Khobar yang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Buat khobar, mubtada khobar, coba. Kanal auladu aba'uhum mardha. Anak-anak itu bapak-bapak mereka semuanya sakit. Ya. Kanal auladu aba'uhum mardha. Nah. Ya. Anak-anak itu bapak-bapaknya semuanya sakit. Baik. Ini khobar jumlah ismiyah. Khobar kana jumlah ismiyah. Kalau khobar kana jumlah fi'liyah seperti apa? Ayo, cepat-cepatan. Buat. Kana. Siapa kana? Kana al-waladu yaktubu darsa. Al-waladu sebagai isim kana, marfu. Mana khabar kananya? Yaktubu darsa. Jumlah fi'il? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaktubu. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada al-waladu. Ad-darsa sebagai apa ad-darsa? Ad-darsa kana al-waladu yaktubu darsa. Ad-darsa sebagai apa? Maf maf'ul bih dari yaktubu. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub dari nasabnya fathah kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Maka jumlah fi'liyah yaktubu dan fa'ilnya domir mustatir huwa serta maf'ul bihnya fi mahalli nasbin sebagai khobar. Khobar kana. Kana al-waladu. Waladu isim kana. Marfu. Marfu'un biha. Khobarnya kana mana? Jumlah fi'liyah yaktubu darsa. Fi mahali. Ingat fungsinya dulu. Karena fungsinya apa? Menasobkan, merofakan isim, menasobkan khobar. Berarti isim karena marfu, khobar karena mansub. Kalau khobarnya berupa jumlah, fi mahali nasbin berarti. Menempati tempatnya nasab kan begitu, fi mahali nasbin itu. Fungsinya karena apa? Merofakan isimnya, menasabkan khobarnya. Kanal waladu. Waladu sudah ada isimnya. Marfu. Tinggal apanya? Khobarnya belum ada. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah yaktubu darsa. Kalau khobarnya mufrad ada langsung. Tanda nasabnya kan? Ketika berupa jumlah fi'liyah, enggak ada tanda nasabnya. Kita katakan fi mahali nasbin. Menempati tempatnya nasab. Begitu. Itu maksud fi mahali apa? Nasbin. Kembali kepada fungsi kana itu. Seperti tadi yang jumlah ismiyah. Maka yang mufrad aja. Kanal waladu ummuhu maridotun. Misalkan. Anak laki-laki itu ibunya sakit. Kanal waladu ummuhu maridotun. Al-waladu sebagai apa? Kanal waladu isim kana. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? ismul mufrad. Ya. Khobarnya karena kan belum ada. Khobarnya datang tetapi berupa jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana? Ummuhu maridatun. Ummuhu maridatun. Ummuhu sebagai apa ummuhu? Mubtada. Karena dia enam khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Berarti ummu mubtadanya. Mana khobarnya ummu? Maridatun. Khobar karena kan belum ada. Isimnya saja tadi wala dua ada. Khobarnya belum ada. Khobarnya jumlah ismiyah dari ummuhu maridatun. Kalau khobar karena marfu atau mansub? Mansub. Kalau berupa jumlah, fi mahali nasbin. Ya, itu nam fi mahali menempati tempatnya nasab, menempati itu fi mahali. Nah, ada gambaran? Masih? Contoh yang nasab dulu, yang mufrad dulu. Kanal waladu nam bakian, anak laki-laki itu menangis. Bakian sebagai khobar kana. Khobar ini khobar mufrad, bukan jumlah khobarnya, hanya satu kata saja. Kalau khobarnya satu kata atau mufrad, akan nampak tanda nasabnya. Bakian, apa tanda nasabnya ini? Fathah, karena mufrad dia. Iya, bakian. Ini khobar yang mufrad, bukan jumlah. Kalau khobarnya berbentuk jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, enggak ada tanda nasabnya. Sementara khobar karena mansub, enggak ada tanda nasabnya. Seperti kanal waladu ummuhu maridatun. Mana tanda nasab ummuhu maridatun? Enggak ada karena jumlah. Maka kita katakan apa kalau jumlah? Fi mahali nasbin, menempati tempatnya nasab. Begitu. Ya, fi mahalin khobar kana. Begitu. Yang keberikutnya, yang termasuk mansubatul asma yang ke-10 adalah ismu inna. Isim inna. Isim inna dan saudara-saudaranya. Faqad taqaddama bayanuhuma, sungguh telah lewat penjelasan keduanya tentang khobar kana dan isim inna. Coba lihat yang inna, contohnya innallaha azizun hakim. Mana isim inna? Allaha. Apa hukumnya isim inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Lafzul jalallah mansubun biha wa alamatu nasbihi ish al-fathah. Liannau ismul mufrad. Ya. Isimnya inna bisa berupa isim zahir, bisa berupa isim dhamir. Yang zahir contohnya inna allaha, inna zaidan, inna ibrahima, inna aishata. Ini isim inna yang zahir mansub. Adapun yang kedua isim inna yang berbentuk dhamir. Contohnya innaka ghafurur rahim. Mana isimnya inna? Ka. Kalau isim innanya berupa dhamir, ada tanda nasab atau tidak? Tidak ada. Apa kita katakan? Fi mahali apa? Fi mahali nasbin ya. Nah. Kalau yang tidak memiliki tanda, maka kita kan fi mahal, fi mahali. Begitu. Seperti dhamir kan enggak ada tanda nasabnya. Seharusnya inna allaha kan allaha begitu. Ketika dhamir enggak ada innaka. Kaf di sini bukan tanda. Kaf harokat fathah pada kaf bukan sebagai tanda nasabnya. Karena ka ini berbentuk dhamir dan dhamir mabni, tidak berubah dalam harokatnya. Indaka. Jadi isim ina cuma ada dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Sesungguhnya mereka-mereka itu adalah orang-orang soleh. Apa kita katakan? Innahum solihuna. Hum di sini sebagai apa? Isim inna. Apa hukumnya isim inna? Mansub. Kalau hum ada tanda nasabnya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena hum termasuk dhamir dan dhamir hukumnya mabni. Apa kita katakan? Fi mahalli nasbin. Sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat. Apa kita katakan? Innaka qawiyyun. Innaka qawiyyun. Innaka qawi. Mana isimnya inna? Ka. Nah. Baik, apa hukumnya isim inna? Mansub. Apa tanda nasabnya di sini? Innaka? Tidak ada. Kenapa? Karena berbentuk dhamir. Dhamir hukumnya mabni. Apa kita katakan? Fi mahalli nasbin. Menempati tempatnya nasab. Sudah. Ini dan mansubatul asma yang ke-9 dan ke-10. Khobar kana dan saudari-saudarinya, isim inna dan saudari-saudarinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Diingat kembali bin khobar ada 4 macam dan selalu dipraktekkan. Khobar yang 4 macam yang berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dharab, kemudian jar majrur. Setiap ada khobar dipraktekkan bentuk khobar. Baik khobar kana atau khobar inna atau khobar mubtada. Nah, barakallahu fikum. Supaya selalu ingat. Dalam bentuk kalimat sudah bisa buat kalimat. Tapi kadang-kadang ilmu nahunya yang belum. Yang kadang apa? Belum terpraktekkan. Gitu. Padahal dalam pembicaraan sudah jelas. Inna Muhammadan yadhabu ila suq. Kan begitu. Inna Muhammadan yadhabu ila suq. Mana khabarnya inna? Yadhabu ila suq. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Inna Muhammadan abuhu maridun. Mana khabarnya inna? Abuhu maridun. Nah. Kalau fokus kepada bahasa Arabnya, nah, lancar bahasa Arabnya. Fokus kepada nahunya tersendat. Iya, berarti digabung ya. Ya, pada sehari-hari perkataan bisa. Inna ummi maridah. Sesungguhnya ibuku sakit. Inna ummi maridatun. Bisa. Nah. Inna abi maridun. Tapi tanya nahunya apa ini? Maridun sebagai apa? Nah, seharusnya apa? Lebih dominan nahunya. Kalau orang NU, dominan nahunya. Muhadasanya kurang. Karena kurang praktek. Gitu. Belajar nahu mahir. Nah. Hah? Ghairil maghdubi. Maghdubi mudhaf ilaih. Karena terletak salah ghaira. Ghairi. Nah. Setiap kalimat setelah ghaira atau ghairi, ghairu maaf, apa? Mudhafun ila. Nah, wallahu alam naktafi bihadzal qadar. Belum sarap ini. Sarapnya harus. Saya berangan-angan bercita-cita punya peninggalan, punya rekaman muyasar sama punya rekaman apa? Musharaf. Nah. Semoga. Nah.